dikalahkan oleh angin yang menghasilkan gelombang. Jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar. Dikatakan awan hitam sebelum datangnya hujan. Biarlah aku dikutuk dan engkau yang dirayakan. Perjalanan, takdir dan kenangan, berselimut doa, hangatnya akan terjaga. Berdirilah engkau dengan senyuman dan keping harapan. Di belakang tempatmu bersandar, tanganku terbuka kapanpun kau ingat pulang. Apapun yang